Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan sesuai dengan urutan kajian kita, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih tayammum. Sebelum membaca hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, terlebih dahulu kita akan memberikan beberapa mukaddimah terkait masalah tayammum. Pertama, tayammum. Tayammum secara bahasa dari kata tayammama, ya tayammamu, bimakna qasada. Tayammum secara bahasa artinya adalah bersih. Sehingga orang yang sengaja memilih benda tertentu untuk diletakkan di tempat yang lain, berarti tayammama ila syai'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, melarang kita untuk secara sengaja memilih benda-benda yang tidak kita sukai, harta-harta yang tidak kita sukai untuk disedekahkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian secara sengaja memilih sesuatu yang tidak kalian sukai. Walastum bi akhidhihi, dan kalian sendiri tidak mau ngambil, illa an tughmidu fihi, kecuali pakai merem. Ada orang baru ngasih makanan, kalau sehari itu tidak habis, sisa itu baru dikasihkan ke tetangganya atau diantar ke pondok. Ini daripada enggak kemakan-kemakan, antar aja ke pondok. Nah, kalau ke pondok kan pasti habis ya. Dia secara sengaja memilih sesuatu yang enggak, dia enggak suka, kemudian disedekahkan, dan ini termasuk diantara sedekah yang kurang bermartabat. Sedekah yang terbaik bagaimana? Sedekah dengan menyerahkan harta yang paling kita suka. Sebagaimana lan tanalul birra hatta tunfiqun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dulu ada permen namanya halawa. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sering sedekah dengan permen. Ketika ditanya, "Kenapa kok sedekahnya pakai permen?" "Karena saya suka permen." Sehingga makanan yang kita sukai itulah yang kita sedekahkan. Maka yang benar sedekah itu menurut standar yang memberi, bukan standar yang menerima. Tonggomu ora seneng gudeg, tapi aku seneng gudeg. Terus disedekahi pakai gudeg. Kalau orang sudah belenger makan makanan tertentu baru dikasihkan ke orang lain. Belenger itu bahasa Indonesianya, Mas. Kekenyangan. Beda loh, bukan bosen, saking seringnya makan sampai bosen, itu belenger ya. Karena belenger itu untuk makanan, untuk selain makanan enggak berlaku ya. Saya bosen sama kamu, saya belenger. Saking seringnya makan tertentu sampai bosen, itu namanya belenger. Ada orang dia sudah tidak suka makanan tertentu karena saking seringnya, kemudian disedekahkan. Maka ini nilainya tidak lebih mulia dibandingkan ketika dia lagi senang sesuatu kemudian disedekahkan. Baik, ini makna tayammum secara bahasa, artinya bersengaja untuk melakukan sesuatu. Sedangkan tayammum maknanya adalah menggunakan tanah untuk bersuci dengan mengusapkan wajah dan kedua telapak tangan. Menggunakan tanah untuk bersuci dengan mengusapkan wajah dan dua telapak tangan. Sehingga definisi tayamum secara syar'i berarti menjelaskan bagaimana tata caranya. Kemudian yang kedua, mukaddimah yang kedua, bahwa tayamum bagian dari kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat-syariat sebelum kita, mereka tidak memiliki tayamum. Bagi mereka bersuci itu hanya menggunakan air. Karena itu kalau mereka tidak menjumpai air, ya baqa fi hadatsin, maka mereka bertahan dalam kondisi hadas hatta yajiduhu sampai mereka bisa menjumpai air. Fayatathahharu bihi, kemudian mereka bersuci dengan menggunakan air. Selama mereka tidak menemukan air, maka mereka tidak akan bersuci. Dan itu berlaku bagi umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi keringanan oleh Allah, ada syariat tayamum. Kita bisa bayangkan ya, kemudahan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Ketika kita sakit, kita bisa tayamum. Ketika kita berada di atas kendaraan sementara kita tidak mungkin berwudu, maka kita bisa tayamum. Coba kalau misalnya ada orang berada di atas kereta dan toiletnya tidak ada air dan dia tidak boleh tayamum, kita cari air, wudu, baru naik lagi. Apalagi kalau di pesawat, turun dulu dari pesawat, tidak mungkin ya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah memberikan kita syariat yang begitu mudah, ada tayamum dalam syariat kita. Inilah yang membuat sebagian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang membaca syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi iri. Kenapa kami dulu enggak dapat seperti ini? Kenapa syariat kami lebih sulit, lebih susah dibandingkan syariat kalian? Sehingga mereka merasa ketika menjadi umat Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, itu lebih ringan dibandingkan syariat yang berlaku bagi Bani Israel. Yang ketiga, tayamum diwajibkan oleh Allah Ta'ala sebagai pengganti wudu dan mandi pada tahun ke-6 Hijriah, ketika peristiwa perang Bani Mustalik. Atas sebuah peristiwa hilangnya apa Pak? Kalung milik Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya itu bukan kalungnya Aisyah, tapi kalungnya Asma, tapi dipinjam Aisyah. Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju perang Bani Mustalik bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah hilang, kalung yang dipakai Aisyah hilang. Maka beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalung ini pinjaman, hilang. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan pasukan dan beliau minta kepada para sahabat, cari kalung Aisyah. Kalau nyari kalung di aspal Pak, lebih gampang. Nyari kalung di padang pasir, itu jatuh kena angin, wallahu a'lam. Tapi sahabat dengan usaha mereka menyusuri jejak yang sudah mereka lewati. Jadi mereka berjalan mundur, wah, balik lagi. Jadi tadi kita lewat sini, dicari-cari, diorek-orek, sampai akhirnya masuk waktu sholat, sementara mereka gak dapat air. Sebenarnya kalau perjalanan ini dilanjutkan, pas masuk waktu sholat, di sana sudah ada air. Mereka kan bisa mengukur ya, kira-kira nanti kita sampai di titik ini pas masuk waktu zuhur, sampai di titik ini pas masuk waktu asar, di titik ini pas masuk waktu maghrib. Gara-gara nyari kalungnya Aisyah, sampai masuk waktu sholat mereka gak punya air. Akhirnya beberapa sahabat gerenengan. Ya normalnya manusia kalau sudah jengkel gak bisa ditahan, keluar dari lisan. Kalau jengkel masih bisa ditahan kan, nanti ya ngampet tapi rontok nesu ya. Tapi kalau jengkel gak bisa ditahan, akhirnya metu Pak, keluar ya. Seperti beberapa sahabat yang di situ, mereka mencela Abu Bakar. Mereka enggak berani mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dicela bapaknya Aisyah. Iki goro-goro anaknya Abu Bakar. Sing disalahne sinten, Pak? Bapakne. Goro-goro anaknya Abu Bakar. Sampai Abu Bakar merasa marah dengan kondisi ini, akhirnya dia datangi Aisyah radhiyallahu anha. yang waktu itu Aisyah berada dalam sekedup ya, yang berada di atas onta untuk tenda bagi wanita, dan Nabi SAW tidur berbantalkan dengan pahanya Aisyah. Saking marahnya Abu Bakar, ini gara-gara kamu dicubit Aisyah. Kata Aisyah, andaikan bukan karena menghormati Nabi SAW, takut ganggu beliau yang sedang tidur di pangkuan Aisyah, saya mau bengok. Beliau mau gerak karena saking sakitnya dicubit oleh Abu Bakar. Tapi Aisyah tetap diam bertahan, jangan sampai gerak, karena beliau sedang mangku kepala Rasulullah SAW. Nabi SAW tertidur. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayamum. Lalu para sahabat semuanya mendengar ayat itu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang wahyu itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melalui tidur dalam mimpi, atau tiba-tiba beliau paham, atau dengan banyak cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menyampaikan wahyu kepada sang nabi. Mereka mendengarkan firman Allah tentang tayamum. Wa in kuntum fi safarin. Kalau kalian dalam kondisi safar, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka silakan lakukan tayamum. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa, fatayammamu sa'idan tayyiba. Kamu dalam kondisi sakit atau sedang safar, atau dari habis buang air, atau setelah melakukan hubungan badan, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka dengan menggunakan tanah yang suci. Akhirnya para sahabat tayammum dan mereka bersyukur dengan adanya syariat ini. Lalu mereka mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ma hadza bi awwali barakati ahlika ya Abu Bakrin. Ini bukan pertama kali keberkahan dari keluargamu wahai Abu Bakar. Disebabkan kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang sangat mudah, dan itu kelebihan bagi kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka justru memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kadang kan kita seperti itu ya. Kita ketika berangkat telat, karena misalnya disuruh masak sama istrinya, akhirnya kita berangkat sambil jengkel. Ternyata sampai di tujuan misalnya, begitu kita lewat, operasi polisi baru saja selesai. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, iki mau nek gak telat kenek, nggih. Wah, nggih, padahal bodong motore nggih. Ora duwe SIM. Ini mungkin kalau tadi ndak telat motor saya kena. Tapi karena tadi masak dulu telat, ya campur jengkel barang. Alhamdulillah enggak kena operasi. Kadang kayak gitu, Pak ya. Baik. Makanya ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak kita sukai, ada satu kalimat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca apa, Pak? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, maka ucapkan ini adalah takdir Allah, dan apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dan berikan pujian, fi khair insyaallah. Insyaallah ada kebaikan di sana. Kita biasakan seperti ini sehingga sewaktu kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita khusnudzon. Insyaallah ada hikmah terbaik di balik ini yang mungkin kita tidak ketahui. Dan itu mengandung doa. Semoga di balik ini ada kebaikan. Ada sebuah cerita yang barangkali Bapak Ibu sudah pernah dengerin ya. Sudah dengar belum? Ya, belum saya ceritakan kok ya. Jadi ada seorang raja yang beliau ini punya wazir, punya perdana menteri. Perdana menteri ini terbiasa mengucapkan kalimat fihi khair insyaallah. Setiap mendapatkan pengaduan dari raja, beliau selalu mengatakan insya Allah ada kebaikannya, sehingga sang raja tidak perlu bingung. Ya, pernah dengar ini, Pak? Sudah ya? Nggak usah dilanjutkan. Hingga suatu ketika tangan sang raja itu kepapas pedang, terus putus. Entah jari yang mana, mungkin kelingking atau jari manis atau jari yang mana, yang jelas salah satu jarinya kepapras pedang terputus. Akhirnya dalam proses diobati, sang wazir menjenguk Allah. Rajanya spontan langsung marah. Kamu lihat saya sedang dapat musibah, kok malah ngomong kayak gitu? Penjarakan dia. Langsung dipenjarakan. Kemudian berselang beberapa waktu, karena raja ini punya kebiasaan bersama para pasukannya berburu di musim tertentu, berangkatlah beliau bersama pasukannya untuk berburu. Masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengejar sasaran. Sasaran itu lari, dikejar terus, sampai akhirnya beliau tersesat sendirian, terpisah dari rombongan pasukannya. Pasukannya mencari-cari, beliau tersesat entah di mana. Hingga akhirnya beliau ditangkap oleh sebuah suku yang tinggal di hutan itu. Ditangkap, kemudian dibawa suku ini ke kampung. Nah, suku ini punya kebiasaan, kalau berhasil nangkap orang asing, maka nanti akan dimakan, ya, akan dimakan setelah dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Buat dibelah dulu atau ditombak dulu sampai mati, baru kemudian dimakan. Tapi mereka punya syarat, yang boleh dipersembahkan untuk Tuhan haruslah manusia yang sempurna fisiknya. Nah, setelah tawanan ini dibawa, cek dulu, hilang siji, ora sida, nggak jadi pak. Akhirnya dia dilepas. Sampai akhirnya dia ketemu pasukannya, lalu balik ke kerajaan. Baru setelah itu dia sadar, oh ini mungkin hikmah dibalik ketika saya dapat musibah dan sang wazir, sang perdana menteri selalu mengatakan fi khair insyaallah. Akhirnya beliau minta tolong bebaskan sang wazir. Terus dia cerita, ternyata ucapanmu benar, saya mengalami kejadian kayak gini. Nah, sekarang saya mau tanya, setiap kali kamu mendapatkan musibah selalu kamu mengatakan fi khair insyaallah. Kamu saya penjarakan dapat musibah, dan kamu juga mengucapkan fi khair. Begitu dia masuk penjara, fi khair insyaallah. Lalu apa kebaikan kamu masuk penjara? Wahai sang paduka, orang di tempat ini yang selalu mengiringi paduka kan saya. Sehingga kalau andaikan kemarin saya ikut berburu, pasti saya akan mengiringi paduka. Mungkin saya akan ketangkap seperti paduka. Dan orang yang paling cakep di kerajaan ini setelah paduka adalah saya. Andaikan saya ikut, maka saya... Karena itulah ada beberapa sahabat yang dia menjadi sebab turunnya ayat. Manusia yang menjadi sababun nuzul. Manusia jadi sababun nuzul ayat. Berarti dia punya jasa yang besar bagi kaum muslimin setelahnya. Ayat itu dibaca mengenang cerita hilangnya kalungnya Aisyah. Ayat ini dibaca mengenang peristiwa A, mengenang peristiwa B. Mereka punya jasa besar bagi umat. Allah jadikan mereka sebagai sebab turunnya sebuah syariat yang itu bisa dipraktekkan oleh kaum muslimin generasi setelahnya. Makanya mustahil kita bisa menyaingi amal sahabat. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Karena mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersambung dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wahyu ini turun karena sebab A, karena sebab B, karena sebab C. Amal ini tidak bisa ditiru dan tidak mungkin kita memilikinya. Kemudian setelah dicari-cari tidak ketemu dan turun ayat tayamum, sampai akhirnya rombongan putus asa untuk bisa menemukannya, akhirnya Nabi SAW menyuruh untuk melanjutkan perjalanan. Sudah tidak usah dicari, kita berangkat saja. Ternyata kalungnya di mana? Di bawah ontanya. Ontanya lho kok rakondo. Kalau kalungnya di bawah. Artinya begini, kalau Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu, maka beliau tidak tahu hal yang gaib. Sehingga kalau ada orang di zaman sekarang, bapak golek barang hilang, aku ngerti nggone pak. Maka orang yang merasa dia tahu barang hilang, ada dua kemungkinan. Yang pertama bukan Nabi, Itu bahasa lainnya dukun ya, dalam tanda kutip dukun. Yang kedua malingnya. Nah, dia saya ngerti kan ya. Lah, barang saya di mana, Pak? Di sini, tak simpen di sini. Oh, berarti jenengan sing malingnya kan. Makanya kalau ada orang yang ngaku motor hilang, mobil hilang terus dilaporkan ke dukun, lalu dia jawab, motornya jenengan adanya di tempat kayak gini, oh, ada dua kemungkinan. Ini sindikat. Punya hubungan dengan si maling. Makanya ngerti nggone. Coba kalau enggak punya hubungan dengan si maling kan enggak ngerti, Pak. Atau yang kedua, ngawur orang seperti ini. Makanya biasanya bahasanya itu pakai kalimat yang umum. Mobil kamu ada di arah timur. Ada di arah timur. Di arah timur mana? Ya pokoknya ngetan. Oh, ngetan terus. Ngetan sampai bablas tekan Banyuwangi ya wetan terus. Dia pakai kalimat-kalimat yang umum. Kalaupun benar, wah wow, itu di nanti diingat-ingat. Loh toh benar toh di arah timur. Saya tadi baru ketemu orang ya. Dia kata orang ini lulusan UIN ya. Ngasih khutbah sekitar tahun 90-an. Terus dia bilang gini, besok tahun 2000 sekian akan terjadi gempa yang besar di Jogja. Dia cuma ngomong tahun 2000 sekian. 2000 sekian itu kan 2000 ya. Selanjutnya kan 2000 terus, Pak. Sampai ganti 3000. Nek 1000 tahun ya pasti terjadi gempa. Wah, itu terjadi gempa di 2006. Orangnya datang ke kampung yang pernah diceramai itu. Betul terbukti yang dulu saya sampaikan. Ya jenengan bener yang 2000 sekian. Kita juga bisa mengatakan tahun 2020 sekian akan terjadi gempa di Indonesia. Pasti itu. Karena 2020 sekian itu berarti apa? 10 tahun kan gitu? 10 tahun. 10 tahun pasti ada gempa enggak? Pasti ada, entah di mana. Karena dia ngomong di Indonesia. Nah, kalimat seperti inilah yang dipakai oleh dukun. Tapi kemudian diingat-ingat oleh masyarakat. Dukun itu bener siji dieling-eling, salah oke dilupakan. Ustadz betul banyak dilupakan, salah siji dieling-eling. Ngeten nggih? Itulah derita ustadz ya. Makanya dadi dukun dia dimuliakan, dihargai padahal sering salah. Bener siji dieling-eling. Dadi ustadz sering menyampaikan hal-hal yang manfaat, banyak benernya, ada beberapa yang salah, dieling-eling. Dan ini kedzaliman dari masyarakat. Loh betul, itu kan mukaddimah yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Betapa bagusnya akhlak para ustadz kepada mereka, tapi betapa buruknya sikap masyarakat kepada mereka. Tayyib. Kemudian selanjutnya, tayammum merupakan toharoh badaliyah. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Toharoh itu ada dua, ada toharoh asliyah, ada toharoh badaliyah. Toharoh asliyah adalah toharoh yang menggunakan air. Bentuknya ada dua, mandi atau wudu untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil. Sedangkan jenis toharoh yang kedua adalah toharoh badaliyah, toharoh pengganti. Disebut pengganti berarti menggugurkan yang asal, menggugurkan toharoh asal. Menggugurkan itu karena sebab, Pak. Sehingga orang tidak boleh tiba-tiba pakai pengganti padahal yang asalnya masih ada. Kita kan punya kaidah kayak gitu ya. Kaidahnya gimana? Kalau tidak bisa menggunakan asal, maka yusaru ilal badal. Idza ta'adzara al-aslu yusaru ilal badal. Kalau yang asal tidak bisa digunakan, yang asal tidak bisa digunakan, yang pokok tidak bisa dipakai, maka digunakan penggantinya. Selama masih ada yang ori, maka pakai yang ori. Kalau tidak bisa, pakai apa? Imitasi. Ngerti nggih? Nah. Tapi bukan berarti ada toharoh imitasi ya. Ini toharoh badal, pengganti. Karena itu bisa digunakan toharoh badal jika ada sebab. Sehingga orang tidak ada sebab tayamum, boleh enggak, Pak? Kamu kenapa tayamum? Malas wudu. Alasannya dipakai enggak? Enggak diterima. Malas wudu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tayamum. Nah, aku nek wudu engko gatelen, rodok kademen, enggak berani kumur. Apalagi kalau bangun tidur yang punya kebiasaan ngerokok, kena air agak dingin, celekit-celekit. Betul kayak gitu? Hah? Atau tidak benar? Lupakan saja kalau tidak benar ya. Dia tidak kuat, ya. Akhirnya dia tidak mau wudu. Maka ini alasan yang tidak dibenarkan. Karena itulah, selama masih bisa wudu, orang harus berwudu. Dan Nabi SAW menyebutkan, termasuk di antara amal yang bisa menyebabkan dosa seorang hamba itu berguguran adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai. Misalnya, okay, kadang ada orang punya gatelan di tangan yang kena air cukup lebar kan wilayah tangan ya, atau jerawatnya banyak. Ketika dipakai wudu, ya celekit-celekit kena air ya. Tangannya juga gitu, mungkin ada luka, ada gatelan. Ketika kena air, mungkin agak sakit. Tapi dia tetap maksakan diri, pokoknya saya harus wudu dengan sempurna, tidak boleh ada yang kurang. Ini isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun tidak suka, ini bisa mengukurkan banyak dosa. Sehingga orang tidak boleh tayamum kecuali jika ada sebab. Nah, apa sebab tayamum? Inti dari sebab tayamum adalah tidak bisa atau tidak memungkinkan menggunakan air. Yang dirinci oleh Allah atau karena tidak menemukan air. Nah, nanti ada batasan-batasannya, kapan bisa disebut tidak menemukan air, kapan bisa disebut sakit yang membolehkan tayamum, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dengan membaca beberapa hadis yang nanti kita akan baca ya. Kita masuk ke hadis yang pertama di bab tayamum. Hadis di bab tayamum yang pertama adalah hadis yang menyebutkan tentang khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum beliau, oleh nabi sebelum beliau. Khasaisun Nabi, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada keistimewaan beliau dibandingkan umatnya dan ada keistimewaan beliau dibandingkan nabi sebelumnya. Nah, yang dimaksud khasa'is nabi di sini itu apa? Yang dimaksud adalah keistimewaan nabi dibandingkan nabi sebelumnya. Dan itu jumlahnya ada banyak. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan kurang lebih ada 14 keistimewaan Nabi SAW dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini di Bulughul Maram adalah 5 keistimewaan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 hal, 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi seorang pun sebelumku. Sehingga nabi-nabi dulu tidak punya kondisi seperti ini. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan adanya ar-ru'bu, rasa takut yang disematkan ke batin musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Sehingga kalau ada informasi, bulan depan Muhammad dan bala tentaranya akan sampai di negeri ini, itu musuh sudah gemeteran, Pak, ketakutan. Mereka yakin ini pasti kalah. Meskipun musuhnya, meskipun lawannya jumlah pasukannya lebih sedikit, perbekalan senjatanya lebih sedikit, bisa jadi kondisi mereka lebih miskin dibandingkan pasukan yang akan dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi mereka ketakutan. Dan musuh kalau sudah ketakutan, wah, itu yang terjadi apa? Menjadi faktor terbesar kekalahan. sehingga beliau menang. Salah satu sebabnya adalah musuh itu sudah ketakutan sebulan sebelum beliau datang ke daerah musuh. Karena itulah pada peristiwa perang Uhud, sewaktu sahabat melihat ada beberapa orang Ansor yang meninggal dunia disebabkan karena serangan dari balik arah yang dilakukan oleh kavaleri siapa? Khalid bin Walid. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk pada diri sahabat. Saking ngantuknya mereka sampai pedangnya itu jatuh berkali-kali. Orang kalau ngantuk hilang rasa takut. Nggih, Mboten? Iya enggak? Atau kalau enggak takut enggak jadi ngantuk. Saking ngantuk terus masuk ke dalam rumah hantu misalnya. Jadi tidur atau enggak jadi ngantuk? Ya? Tidur ya. Saking ngantuknya mungkin dia akan tertidur. Dan ngantuk itu menghilangkan rasa takut. Allah hilangkan rasa takut pada diri sahabat dengan cara Allah berikan rasa kantuk kepada mereka ketika perang. Apa enggak bahaya, Pak? Kalau orang perang kok ngantuk kan enggak fokus. Makanya kalau kajian ngantuk itu rawedi, Pak. Takoni ustaz gak wedi ngantuk. Wah, ini ngarep ngantuk. Kok jenengan kendel ning ngarep nggih, ngantuk. Baik. Allah hilangkan rasa takutnya sahabat dengan cara diberi rasa kantuk. Apa enggak bahaya sehingga enggak fokus? Ajal itu terlindungi. Sehingga kalaupun mereka berada di tengah suasana banyak senjata yang siap untuk membunuh manusia, ya, ada parang nyasar, tombak nyasar, panah nyasar, namanya perang ya kayak gitu. Tapi ketika Allah belum takdirkan dia mati, pasti enggak bakalan mati. Dan itulah yang menjadi prinsip para sahabat sebelum perang. Al-ajalu hisnun mahsun. Ajal itu terlindungi. Ada saatnya mati, dia pasti mati. Sehingga kalau ada orang yang ditodong senjata kemudian ditarik, kalau memang belum saatnya mati, enggak bakalan mati. Tayyib. Sehingga rasa takut yang disematkan oleh Allah kepada musuhnya ini menjadi salah satu faktor kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin ini terjadi ketika peristiwa perang Tabuk. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Tabuk itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Orang Tabuk sudah dengar bulan depan Muhammad dan bala tentaranya akan sampai di sini. Akhirnya sebelum Nabi Muhammad SAW sampai di Tabuk, mereka sudah pergi, mengungsi. Dan ini beliau menyerang daerah di pinggir, di tepian negeri Syam, di tepian negeri Romawi, tepian Syam, di Tabuk. Itu batas pinggir daerah Romawi. Akhirnya ini menjadi gertakan bagi Imperium Romawi bahwasanya negara kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kaum muslimin. Mereka yang berada di pinggir ini ketika mendapatkan serangan dari Madinah, enggak dikasih bantuan dari Romawi, Pak. Enggak berani, Pak. Kalau berani seperti itu, nanti nyerangnya akan lebih dalam. Sehingga mereka enggak berani. Sampai akhirnya penaklukan Syam terjadi di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq, pada peristiwa perang Qadisiyah. Antara pasukan muslim yang jumlahnya kurang lebih berapa? 30 ribuan orang melawan ratusan ribu pasukan Romawi dan mereka kalah. Mereka kalah. Dan itu kemenangan yang luar biasa yang dialami oleh kaum muslimin di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu cara yang digunakan oleh pastur untuk menimbulkan keberanian dari para pasukan salib adalah mereka ceramah di depan pasukan salib. Sesungguhnya orang-orang yang datang menyerang kalian ini adalah manusia-manusia yang kelaparan dari jazirah Arab yang kering, tidak punya makanan. Mereka kesini mau cari makanan. Wah, ngelawan orang miskin cari makanan gampang. itu membuat semangat mereka orang-orang salim. Dibalas oleh Khalid bin Walid, kami datang bukan untuk cari makan, tapi kami datang untuk mengganyang kalian. Takut mereka. Makanya dalam peristiwa perang Qadisiyah kan mereka kalah telak, padahal jumlah mereka sangat sangat banyak. Tayyib. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi ini untukku bisa dijadikan sebagai masjid, artinya tempat sholat, tempat sujud. Wa tahura, dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Karena itu siapapun orang yang menjumpai waktu salat, adrakathu shalah falyusalli, maka hendaknya dia salat. Artinya kalau misalnya kita berada di hutan atau di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, datang waktu sholat, apakah harus cari masjid? Ke arah kanan, sawah sejauh mata memandang. Ke arah kiri, sawah sejauh mata memandang. Ke depan dan ke belakang isinya jauh dari pemukiman. Kalau saya harus sampai ke pemukiman, mungkin akan berat bagi saya. Kalau di zaman sekarang mungkin seperti ini, apa ya, contohnya tidak banyak. Kalau dulu Pak, contohnya banyak. Orang melakukan perjalanan melintasi padang pasir dari satu titik ke titik berikutnya pakai apa mereka? Kendaraan keledai atau kuda yang bisa lari kencang, kuda atau unta yang jalannya pelan-pelan. Masuk waktu sholat, nyari masjid sampai ujung malam belum tentu dapat masjid. Ya, kenapa? Kanan kirinya padang, padang pasir, jauh mata memandang. Allah kasih keringanan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa sholat di tempat manapun karena Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sholat. Allah jadikan bumi ini hukum asalnya suci. Ini berbeda dengan kondisi umat sebelum kita. Al-umamus sabiqah innahum la yusalluna illa fi amakinin fi amakina muayyanah kal kanais. Umat-umat sebelum kita, mereka tidak sholat kecuali di tempat khusus seperti gereja, kanisa, seperti kuil. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, wa kana min qabli innama kanu yusalluna fi kanaisihim. Dan umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelumku, mereka tidak boleh sholat kecuali di gerejanya. Sehingga mereka kalau melakukan perjalanan, masuk waktu sholat, gak nemu masjid, ya gak sholat. Sampai ketemu masjid, sampai ketemu kanisa. Kalau mereka sudah menemukan gereja, sudah menemukan kuil, maka mereka mengkodok semua sholat yang kemarin gak sempat dikerjakan. Sebagaimana mereka harus mengkodok semua sholat yang kemarin gak sempat dikerjakan karena gak punya air, dikodok semuanya. Islam tidak seperti itu. Sehingga kita melaksanakannya tepat waktu, meskipun tidak ada air, meskipun jauh dari masjid. Karena itu beliau menyarankan, siapapun yang menjumpai waktu sholat dan dia enggak menjumpai masjid atau tidak menjumpai air, maka bisa tayamum dan bisa sholat dimanapun dia berada. Dalam riwayat yang lain, ju'ilat li kullu ardin tayyibatan wa tayyibatan masjidah wa tahura. Allah jadikan seluruh permukaan bumi itu suci, bisa jadikan tempat sholat dan bisa digunakan sebagai alat bersuci. Sehingga hukum asal tanah itu apa Pak? Suci. Kalau ada orang tidak pakai sandal, kemudian dia masuk masjid tidak pakai sandal, misalnya dari tempat parkir ya, dia tidak mau naruh sepatu di depan masjid, sepatunya ditaruh di mobil, lepas sepatunya di mobil, simpen. Kemudian dia jalan kaki tidak pakai sandal, nyebrang jalan masuk masjid, ada tulisan batas suci. Perlu cuci kaki dulu tidak? Eh? Perlu cuci kaki dulu enggak? Ini ada tulisan batas suci. Apakah perlu cuci kaki? Tidak. Meskipun biasanya orang gimana? Risih kalau masuk masjid belum cuci kaki. Andai kan dia enggak cuci kaki, sudah punya wudu misalnya, langsung masuk, naik dan sholat, sholatnya sah atau batal? Sah. Loh, kamu tadi kan enggak pakai sandal dari tempat parkir, kok enggak cuci kaki? Loh, hukum asal tempat parkir sampai masjid ini apa? Suci atau najis? Ya? Kalau jawab najis, suudon kepada warga sini ya. Berarti sering buang najis sembarangan. Hukum asalnya suci. Ya, meskipun kalau misalnya dia bersihkan debu-debu yang ada di kakinya agar nanti ketika sholat gak ganggu karpet masjid, insya Allah itu lebih baik. Nah, berikutnya, wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Sedangkan bagi umat-umat sebelum kita, ghanimah itu hukumnya haram, gak boleh dibawa. Sehingga boleh dikumpulkan, tapi tidak boleh dibawa pulang. Terus bagaimana ghanimah yang mereka miliki? Kalau mereka perang, jihad itu dilakukan oleh nabi-nabi sebelum kita. Nabi Dawud, Allah ceritakan dalam Al-Quran, mengalami peristiwa jihad, perang. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Ketika mereka menang, dapat ghanimah, maka dikumpulkan dan tidak boleh dibawa pulang. Lalu sang nabi naruh ghanimah itu di tempat yang lapang, kemudian beliau berdoa, lalu Allah Ta'ala menurunkan petir dari atas, membakar ghanimah ini. Diturunkan api, lalu membakar ghanimah ini, sehingga tidak bisa dinikmati. Karena itulah tantangan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau betul kamu seorang nabi, mereka akan mengatakan gimana? Hatta ya'tiyana bikurbanin ya'kuluhun nar. Hatta ya'tiyana bikurbanin ta'kuluhun nar. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 183. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bikurbanin ta'kuluhun nar. Orang-orang Yahudi itu mengklaim sesungguhnya Allah mengambil janji kepada kami bahwa kami tidak boleh mengimani seorang rasul sampai dia bisa mendatangkan sebuah kurban yang dimakan api. Ini klaimnya Yahudi. Padahal enggak benar ada perjanjian kayak gitu, itu enggak benar. Mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kami sudah mengambil janji kepada Allah bahwasanya kami tidak boleh mengimani seorang rasul sampai rasul itu bisa mendatangkan kurban yang dimakan api. Tidak mungkin, karena itu tidak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu klaim palsu. Ibaratnya gini ya, saya tidak mau menerima ayat Al-Quran kecuali ketika disampaikan bisa membuat getar masjid ini. Ya tidak ada yang bisa kayak gitu Pak. Sehingga ustadz siapapun yang mau menyampaikan, membacakan Al-Quran, masjidnya juga gak getar-getar ya. Berarti ini dusta, tidak benar. Ini dusta, tidak benar. Kadang ada orang seperti itu. Saya gak mau percaya sampai dia mampu melakukan seperti ini. Kamu kasih syarat yang mustahil. Dia ngasih syarat yang mustahil. Orang Yahudi juga seperti itu. Mereka bilang, kami sudah mengambil perjanjian dengan Allah kalau kami tidak boleh beriman kepada Rasul sampai dia bisa mendatangkan kurban yang dimakan api. Mustahil, karena beliau tidak berlaku syariat seperti ini. Lalu dijawab oleh Allah, Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Sampaikan wahai Muhammad, dulu sudah ada para rasul sebelumku yang mereka membawa al-bayyinat, dan mereka juga membawa seperti yang kalian katakan, yaitu kurban yang dimakan api. Falima qataltumuhum, lalu kenapa kalian bantai mereka? Mereka sudah seperti itu, dulu dibantai oleh orang Yahudi, dibunuh oleh orang Yahudi. Itu buktinya emang orang ini ngeyel kan gitu ya. Hanya cari-cari alasan. Baik. Berbeda dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, mereka atau dalam syariat beliau diperbolehkan memanfaatkan ghanimah. sehingga ketika terjadi perang lalu kaum muslimin menang, maka muslim berhak untuk mengambil harta rampasannya. Kemudian yang berikutnya, wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Yang dimaksud syafaat di sini adalah syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Itulah syafaat yang membuat semua manusia dihisab oleh Allah Ta'ala setelah dijemur di padang mahsyar dalam kondisi matahari didekatkan 1 mil. Akhirnya semua manusia mengalami kepanasan yang luar biasa, sampai mereka ada yang tenggelam dengan apa? Keringatnya. Ada yang keringatnya sampai di betis, sampai di lutut dan seterusnya. Kok bisa Pak beda-beda? Ya Allah Maha Kuasa untuk membuat seperti itu. Ada berapa berarti? 4. 4 atau 5? Coba kita hitung ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 5 keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Ditolong dengan rasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Yang kedua, Allah jadikan bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Yang ketiga, dihalalkan ghanimah. Yang keempat, diberi syafaat. Yang kelima, wa utitu jawami al-kalim, dan Allah memberikan kepadaku jawami ul-kalim. Jawami ul-kalim adalah kalimat yang ringkas tapi padat makna, sehingga pernyataan beliau pendek tapi maknanya mencakup banyak hal. Maka Quran itu terbatas enggak Pak? Terbatas tidak Quran itu? Al-Quran itu terbatas atau tidak teksnya? Terbatas. Kalau jawab tidak terbatas kan berarti ada Quran baru ya. Teks Quran terbatas. Bisa menjawab kasus yang terjadi di dunia ini, padahal kasus itu terbatas atau tidak? Tanpa batas. Ya. Ada kasus masa silam, kasus masa sekarang, kasus besok dan begitu seterusnya. Ada sebuah cerita ya. Ketika muncul teknologi, maka banyak hal-hal yang baru yang tidak pernah terbayangkan dalam diri manusia. Perkembangan teknologi di Arab dengan Indonesia lebih dulu di sana. Pada waktu muncul televisi ya, wanita Arab itu kan menjaga aurat agar jangan sampai kelihatan lelaki asing. Mukanya gak pernah dilihatkan lelaki asing, rambutnya, auratnya terjaga. Dulu lebih terjaga dibandingkan sekarang. Suatu ketika layar televisi dinyalakan, kemudian terpampang di situ pembawa acara laki-laki. Ada nenek-nenek yang sedang nonton dalam kondisi gak pakai jilbab di rumahnya. Lalu laki ini mengucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaget dia. Wih, kok dia bisa lihat saya dalam kondisi terbuka auratnya? Ini apa-apaan, pergi dia. Takut. Dia bisa melihat saya, maka ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia takut karena tidak pakai kerudung, terbuka auratnya. Gak ngerti. Itu TV Pak. Pertama waktu TV datang di Saudi, ceritanya ada cerita kayak gitu. Mobil ketika datang di Arab, orang Badui naruh rumput di depannya. Podo karo unta. Iki kok iso mlaku ra gelemangan, kaya isi rumput. Dan itu terus berkembang. Ada banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan dulu, sekarang itu terjadi dan baru dipikirkan sekarang. Jawabannya dari mana? Semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kok bisa Pak? 14 abad masa silam masih berlaku sampai sekarang. Karena Allah Ta'ala Maha tahu terhadap perbuatan manusia. Dialah yang menciptakan manusia dan yang menciptakan perbuatan manusia. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Sehingga karena dia penciptanya, dia tahu besok akan terjadi apa saja. Pada waktu Al-Quran itu turun, apakah Allah tahu kalau sekarang akan ada Facebook, akan ada Twitter, ada Gojek, tahu enggak, Pak? Tahu. Akan ada beraneka ragam model transaksi yang dilakukan oleh manusia, tahu. Teknologi dan seterusnya. Tapi Quran bisa menjawab semuanya. Meskipun ketika ini turun, teknologi seperti ini enggak pernah dikenal oleh para sahabat. Karena Quran adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak benar ada istilah ini hanya berlaku untuk orang Arab saja, ya. Berarti dia telah mengatakan enggak berlaku Quran di zaman sekarang. Dan itu pendekatan yang dilakukan oleh orang liberal. Akhirnya Quran itu butuh direvisi, dikasih tambahan-tambahan, dan harus menyesuaikan dengan kondisi budaya. Ya, tidak perlu kita dengarkan, ya. Tayyib. Nah, kepentingan kita dari hadis ini adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendapatkan keistimewaan, Allah jadikan seluruh permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci, kecuali tempat tertentu yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Contoh, kuburan. Yang kedua, kamar mandi, toilet. Itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Kenapa kuburan tidak boleh? Kenapa kuburan tidak boleh? Karena kita tidak boleh sholat menghadap kepada Allah di saat yang sama ada unsur yang berbau kesyirikan. Dan kuburan itu paling sensitif. Orang paling gampang memuliakan leluhur yang sudah mati, leluhurnya, nenek moyangnya. Makanya siapapun yang mati dikasih gelar kiai, ya, kiai, ya. Kalau di Jogja, siapapun yang mati dikasih gelar kiai, penghormatan. Bayi pun yang mati dikasih gelar kiai sebagai bentuk penghormatan. Ada teman saya lihat kuburan ambrol, di situ kan ada tulisannya kiai. Wah, di kampung ini ada kiainya. Terus dijelaskan sama Pak Pur, ya. Sing jengene wong mati kabeh diceluk kiai. Maka kada kalimat kiai di makam itu bukan berarti kabeh kiai. Karena semua yang mati disebut kiai sebagai bentuk penghormatan. Sehingga sensitif kalau orang beribadah salat dan dia bersinggungan dengan kuburan, sensitif terjadi apa? Kesyirikan. Dua tempat ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu boleh dijadikan sebagai tempat sholat dan juga bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci, baik tanah itu bentuknya bebatuan maupun kerikil, maupun di situ ada debunya, ada lempungnya. Yang penting dia bagian dari permukaan bumi, maka dia bisa dijadikan sebagai media tayamum. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata sa'id. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata sa'id. Sa'id artinya apa? Wajhul ardi. Sa'id artinya permukaan bumi, unsur bumi. Sehingga kalau dia tidak dari unsur bumi, meskipun semuanya ada di bumi, ya, maka dia bukan sa'id. Contohnya apa, Pak? Plastik ini bukan unsur bumi. Ini kan ada di bumi. Nah, maksud mumbul. Semuanya ada di bumi, tapi ini bukan unsur bumi. Kain, ini juga bukan unsur bumi. Sudah? Tolong tepukkan tangannya di sajadah. Kita nepuk tangan di sajadah. Coba lihat, ada debunya enggak? Ada, Pak. Potongan-potongan sajadah, serpihan-serpihan kain. Sekian mili benang-benang yang putus dengan ukuran kecil-kecil. Itu kan debu. Debu ini boleh gak dipakai tayamum? Tidak, itu bukan unsur bumi. Itu bukan debu unsur bumi. Misalnya plastik bisa gak saya jadikan debu? Plastik bisa gak dijadikan debu? Bisa, dirajang kecil-kecil, terus digaring nih, disebul. Nah, itu dia bisa jadi debu, debu plastik. Boleh gak dipakai tayamum? Tidak boleh. Kenapa? Plastik bukan unsur bumi. Sehingga yang boleh dijadikan tayamum adalah benda yang dia merupakan unsur bumi. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya adalah, bolehkah tayamum dengan jok mobil? Pesawat, kalau mobil kan bisa minggir ya. Kalau pesawat gak mungkin mampir, rest area di atas gak ada ya. Bolehkah tayamum dengan jok pesawat? Sebelum kita naik pesawat itu diapakan pak? Dibersihkan. Dia bersihkan sampah-sampah, dibersihkan dan seterusnya. Baru penumpang disuruh naik. Ketika kita naik dalam kondisi sudah bersih dan itu divakum kan? Ya, saya sering melihat tim bersih-bersih setelah kita keluar, nah, mereka masuk bawa vakum. Itu divakum pak. Kalaupun kita tepuk, ada nempel titik-titik debu, betul. Tapi itu adalah potongan-potongan kain, benang-benang lembut yang nempel di tangan kita, dan itu bukan debu unsur bumi. Maka debu seperti ini nggak bisa dijadikan media tayamum karena dia bukan unsur bumi. Sehingga tidak bisa tayamum pakai jok pesawat, apalagi badan kabin, ya. Itu tidak bisa dipakai tayamum karena dia bukan unsur bumi. Terus kira-kira tayamumnya pakai apa? Yang di situ ada unsur bumi. Pada waktu pembahasan ini di Dewan Fatwa Al-Irsyad, kumpulan para dokter ya, ada Dokter Arifin, Dokter Irwandi, Dokter siapa lagi, Sufyan, Dokter Musyafa dan yang lainnya. Kita atau mereka sepakat bahwasanya di sini tidak ada, di pesawat itu tidak ada unsur bumi. Nah, terus gimana tayamumnya? Coba sepatunya Ustaz Arifin dibalik, ada debunya enggak? Oh ada. Nah itulah yang bisa dipakai media tayamum. Hanya itu yang terakhir ketika kita berjalan ketempelan debu di sepatu, lalu kita bawa masuk ke pesawat, debu itu bisa dipakai tayamum. Dan ini yang sempat saya gunakan sewaktu tidak mungkin wudu. Alhamdulillah di sepatu masih ada debu. Najis enggak itu, Pak? Hah? Debu itu najis enggak? Suci dan kotor belum tentu najis. Kotor kan relatif ya. Kalau suci dan tidak, dia batasannya kembali kepada aturan negara. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.